kalaulah tidak karena manusia, sungguh aku telah mencontohkan bagi kalian dengannya, yang mana Ibnu Muwaffal menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis yang ketiga disebutkan di situ ala rahilati yasiru wa huwa yaqra surat al-Fatih. Ala surat al-Fatih. Di atas kendaraan beliau berjalan sementara beliau membaca surat al-Fatih. Dari sini bisa kita ambil faedah bahwa bolehnya kita membaca Al-Quran di atas kendaraan kita. Dan kita membacanya dengan bacaan yang baik. Nah, apa benar? Nah, assalamualaikum. Babun nuzul sakinah di qiraat Al-Quran. Qala haddathana Yahya ibn Yahya. Qala akhbarana Abu Khaitama. أن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشيطين فتغشته سهابة فجعلت تدور وتجنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فتنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة فغشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنه قال تنقض. وقال حدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن شاعر وتقارب في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب قال حدثه أن أبا سعيد الخدري قال حدثه أن أسيد ابن حضير بينما هو ليلة يقرأ في منباره إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فكنت إليها فإذا منه الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربادي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه ورأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت yarahun nasu ma tastatiru minhum. Bab 143 nuzul sakinah, bab nuzul sakinati li qira'ati al-Qur'an. Bab turunnya sakinah, ketenangan, disebabkan membaca Al-Qur'an. Dari Al-Bara' dia mengatakan, kana rajulun yaqra'u surat al-Kahfi. Ada seseorang membaca surat Kahfi. Wa'indahu farasun marbutun bishatanaini. Di sampingnya ada seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Syatan yaitu al-hamlu tawil muttariq. فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو. لنتس أعوان منوية دتا أعوان بدل منوية أعوان يعتبر كليلين دان مندكا. وجعل فرسه ينفر منها. Mulailah kudanya takut dan lari dari awan itu. Falamma asbaha atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Ketika dia sudah pagi hari, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepada Nabi hal itu. Faqala, lalu Nabi mengatakan, tilka as-sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Itu adalah ketenangan. Di mana ketenangan itu turun untuk Al-Qur'an. Pada hadis kedua pada bab ini 1854 masih dari Al-Bara, dia mengatakan qala rajulun lakah, seseorang membaca surat Kahfi. Afid dari dabatun, di dalam lingkungan rumahnya ada kendaraan yang binatang. Yang maksud sini adalah kuda. Faja'alat tanfir, mulailah kuda itu takut, mau lari. Fanadara fa'idha dhababatun aw sahabatun qad ghasyathu. Lalu dia melihat, tahu-tahunya dhababah, embun atau kabut, atau sahab atau awan, qad rasyatuhu, turun kepadanya. Qala fadzakara dzalika lin nabi, lalu dia menyebutkan kepada Nabi. Faqala iqra fulan, baca wahai fulan. Maksudnya, baca terus. Kalau saya yang membaca, karena yang bagi antastamir ala al-Quran, sepatutnya engkau menyebutkan membaca terus Al-Quran itu. Tetapkan ilma hasanalah kemudian nuzul sakinah wal malaikah. Dan engkau ambil kesempatan bagimu disebabkan oleh turunnya sakinah dan malaikat. Inna sakinatu nazalat 'inda al-Qur'an aw tanazzalat lil-Qur'an. itu ada sekinah turun di samping Al-Quran atau turun karena Al-Quran. Imam Nawawi tadi menyebutkan bahwa Iqra ya fulan, Iqra fulan, yakni lanjutkan bacaan Anda. Wa tastakthiru min al-Qur'an allati hiya sababu baqa'iha. Pantasnya engkau memperbanyak bacaan Al-Qur'an terus, yang mana bacaan itulah penyebab dari keberadaan dari sakinah tadi. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, tilkal malaikatu kanat tastami' laka. Itu adalah malaikat yang mendengar bacaan. Walau qara'ta, jika engkau membacanya, la asbahta, ya, sungguh engkau sampai pagi hari membaca itu, yarahan nasu ma tastatir minhum. Niscaya manusia akan melihatnya, yang melihat awan dari mereka, dan mereka tidak akan terhalang dari manusia dan tidak bisa lari kalau sampai pagi. Qad qila fi ma'na as-sakinah, ada yang mengatakan makna dari sakinah itu huna asya'u mukhtar minha, ada yang mengatakan bermacam-macam. Yang dipilih diantaranya anna syai'un min makhlufatillahi ta'ala fi tama'ninatu wa rahmatu wa ma'ahu al-malaikah. Apa itu sakinah? Sakinah itu sesuatu dari ciptaan Allah. Di dalamnya terdapat ketenangan dan rahmat. Bersamanya ada para malaikat. Allahu a'lam. Jadi kalau kita lihat, ya, sakinah itu diturunkan karena membaca Al-Qur'an. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini jawabu ru'yati ahal ummatil malaikat. Bolehnya perorangan dari umat ini melihat malaikat. Maksud boleh ini, boleh jadi bisa terjadi bahwa individu dari umat ini bisa melihat malaikat. Wa fi fadilatul Qur'an, dalam hadis di atas menunjukkan akan keutamaan Al-Qur'an. Wa annaha sababu nuzuli rahmati wa huduri malaikah. Bahwasanya membaca Al-Qur'an, ya, wa fihi fadilatu rahmah. Di dalam hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan membaca, yaitu membaca Al-Qur'an. Dan bahwasanya membaca Al-Quran itu penyebab dari diturunkannya rahmat dan hadirnya malaikat. Wafihi, di dalam hadis di atas, fadilatul istima'il Quran, keutamaan untuk mendengar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Pada hadis ketiga dari bab ini disebutkan di situ tanquzu, ya, yang sebelumnya adalah tanfir. Kemudian hadis yang keempat, bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa Usay bin Khudair ketika pada malbainama huwa laylatan, ketika dia pada satu malam yaqra'u fi mirbadihi. Mirbad itu adalah tempat penjemuran kurma. Dia membaca di tempat penjemuran kurma. Ijjal farsuhu. Tahu-tahunya kudanya itu melompat, ya, atau berdiri. Sebagaimana kuda kalau seandainya dia kaget, dia kedua kakinya naikkan ke atas atau dua tangan naikkan. Faqara, lalu dia baca lagi. Semajalah ukhra, kemudian dia lompat kembali. Maqara, lalu dia baca lagi. Semajalah ayyaba, kemudian melompat lagi. Qala Usayd mengatakan, fakhashitu an tata'a Yahya. Aku khawatir kuda itu menginjak Yahya, anaknya. Faquntu ilaiha. Lalu aku berdiri menuju-Nya. Ya, ini menuju kuda tadi. Fa'idha mislul dhullati fawqa ra'si. Fi amthal as-suruj. Tahu-tahunya ada seperti dhullah, payung, ya, naung di atas kepalaku. Di dalamnya seperti lampu-lampu. Adat fi jauh, naik ke atas di udara. Karena Allah, sampai aku tidak bisa melihatnya. Qal faghadawtu ala farasi. Ya, faghadawtu ala Rasulillah. Lalu aku paginya datang ke Rasul. Jadi ketika dia membaca, dia lihat kudanya seperti itu dan membahayakan kepada anaknya. Lalu dia keluar. Ketahunya dia lihat setelah dia membaca tadi, ketahunya dia lihat awan di atas putih, ya, seperti memayungi, kemudian ada di dalam lampu-lampu, dia naik ke atas, ya, terus naik ke atas, ya, sampai dia tidak menjadi. Fakultu ya Rasulullah, bainama anna al-bariha min jawfil layli qara'tu aqra'u fi mirbadi. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku malam tadi di tengah malam membaca di tempat jemuran kurma. Ijjal farsihi, seketika kudaku merompak. Qala Rasulullah SAW, iqra ibn Hudayr. Maknanya, kenapa aku tidak lanjutkan bacaan? Aku baca. Semajal ayat, lalu kuda itu lompat lagi. Maka Rasulullah iqra ibn Hudayr, baca oleh ibn Hudayr. Kala faqara, aku juga baca. Semajal ayat, kuda tadi lompat lagi. Kala Rasulullah SAW, iqra ibn Hudayr, bacalah wahai putra Hudayr. Qala faqara'tu, aku baca. Tsumma jalat aidha, kemudian lompat lagi. Faqala Rasulullah SAW, iqra ibn Hudayr, baca lagi ibn Hudayr. Qala fansaraftu, aku berpaling, yakni bergerak. Wa kana Yahya qariban minha, Yahya dekat dengan kuda. Fakhashitu an tata'a, aku khawatir kuda itu menginjak Yahya. Fara'aytu mithla dhullah, semacam naungan di atas. Fi al-thalsuj, di dalamnya seperti lampu-lampu. Aradat fil jaw, dia naik ke lampu udara hatta ma'arah, sampai aku tidak melihatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu adalah malaikat, para malaikat kana tastami'u lak, dia ketika anda membaca tadi dia mendengar, mereka mendengar bacaanmu. Walau qara'ta la asbahat yarahu an-nas, kalau seandainya kau membaca itu niscaya sampai pagi dia ada. Yarahu an-nas, manusia akan melihatnya. Ya, kenapa? Malaikat itu tetap di situ karena dia mendengar bacaan Ibn Usaid bin Hubayr. Maka Nabi mengatakan, baca terus. Ya, kalau kau terus membacanya, pasti dia tetap juga di situ sampai pagi. Nah, kalau sampai pagi, ya, dia tidak akan pergi lagi. Ma tastatiru minhu, yakni dia tidak bisa menghindari dari manusia. Nah, di sini semakin menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan membaca Al-Quran, dan bahwasanya para malaikat turun mendengar bacaan, dan orang yang membaca Al-Quran akan diturunkan kepadanya sakinah, yaitu ketenangan dan rahmat, dan bersama dengan para malaikat. Maka ini adalah motivasi keutamaan membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.